Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang singkat ini, kita akan mengkaji, membahas tentang sebagian fenomena interaksi antara bangsa jin dengan manusia. Yakni pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab bagaimana bangsa jin bisa menguasai atau mengganggu Bani Adam. Sebelum daripada itu, tentu kita sampaikan sedikit mukaddimah bahwasanya yang dinamakan jin itu adalah secara asal kata setiap kosakata bahasa Arab yang tersusun dari huruf jin, jim dan nun, sebagaimana kata jin itu bermakna terhalangi. Itu mesti memiliki konsekuensi terhalangi, sehingga kalau ada kosakata bahasa Arab yang dasarnya itu huruf jim dan nun, itu mesti bermakna terhalangi. Nah, al jin dia dinamakan jin karena terhalanginya manusia dari makhluk yang satu ini, tidak bisa melihat. Ya. Dan dia, bangsa jin ini adalah anak turun daripada iblis, laknatullah alaih, yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga ketika yang menolak untuk yang memberikan sujud penghormatan kepada bapak kita Adam alaihi salatu wassalam disebabkan hasadnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengusirnya disebabkan hasad dan sombongnya. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, berani membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu itu nanti, dari awal penciptaan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, iblis ya, bapaknya bangsa jin ini memang sudah tidak senang dengan keberadaan makhluk yang namanya manusia ini. Jadi dikisahkan dari riwayat Al-Imam Muslim, hadis riwayat Muslim yang sanadnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu bersabda, "Lama suwarallahu Adam fil jannah." Dahulu tatkala Allah Subhanahu wa taala ketika membentuk Adam di surga, yang mana Adam ini diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya dari tanah liat, dari tembikar yang basah, tarakahu masyaallahu an yatrukahu. Maka Allah sementara waktu, jadi kita menciptakan Adam tidak langsung menyelesaikannya, tapi dengan kehendaknya, dengan keluasan ilmunya, Allah tinggalkan ya, bentuk Adam dari tembikar tanah itu dalam keadaan belum ditiupkan ruhnya, ditinggal di al-jannah, di surga. Ya. Sebagaimana Allah kehendaki ditinggal itu, ya. Model penciptaan Nabi Adam itu. Faj'ala iblis yatifu bihi. Kemudian Allah takdirkan iblis suatu saat melihat ya, calon bakal bapak kita Adam alaihissalatu wassalam lalu diputari, ya. Diputari ya, yanduru ma huwa ya, falamma ra'ahu ahwa fa'arafa annahu khalqun khalaqa khalqan la yatamalak. Maka tatkala iblis putar-putar kepada Adam, didapati bahwasanya di dalam tubuhnya Nabi Adam itu tidak terisi penuh, tapi ada rongganya. Maka iblis dari situ mempunyai firasat bahwasanya Allah hendak menciptakan suatu makhluk yang tidak begitu kuat, yakni ya gampang dipengaruhi, gampang diganggu, gampang dibujui. Ya. Itu awal mula ya, iblis ya mengetahui keadaan bapak kita Adam alaihi wasallam, dan itulah nanti anak keturunannya. Secara sifatnya manusia ya itu gampang terpengaruh, gampang terbujuk, gampang terkuasai, gampang tergoda. Nah, sejak itu ya mereka kemudian semakin menjadi-jadi tatkala Allah memuliakan Adam, kemudian memerintahkan malaikat sujud, penghuni surga sujud, di antaranya bapaknya bangsa jin ini yakni iblis untuk sujud tidak mau. Ya. Maka terusir mereka ya. Terusir mereka, dan dengan sebab terusirnya ini ya iblis minta penangguhan. Kemudian mereka bersumpah ya, untuk menggoda Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang permintaan iblis, la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La in akhartani, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jika Anda berkehendak untuk menangguhkan usia saya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, mestilah saya akan goda, saya akan perdaya, saya akan uji anak keturunannya, makhlukmu yang namanya Adam ini, tak sesatkan mereka illa qalila, kecuali sedikit di antara anak keturunannya bisa selamat dari godaanku. Selamat. Jadi ini ya awal mula ya bangsa jin diwakili oleh bapak moyang mereka yang sampai saat ini masih hidup, yakni iblis laknatullah alaih, ya, permusuhannya terhadap bapak kita Adam dan kita-kita ini Bani Adam anak keturunannya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam penciptaan kita sebagai Bani Adam, sebagai manusia, tatkala Allah hendak menguji kita dengan ujian di dunia ini, Allah iringkan masing-masing kita satu korin pendamping dari kalangan jin, dan satu korin, satu pendamping dari kalangan malaikat. Ya. Yang dari kalangan jin, ya, ini Allah jadikan mereka untuk membisikkan, mengarahkan pada asyar, pada kejelekan, pada sesuatu yang syar, yang jelek. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada para sahabatnya dengan ucapan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinah minal jin." Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian ya, kecuali wukila bihi qarinu, kecuali mereka itu dari kalian itu masing-masingnya punya korin, dikuasakan atas kalian oleh Allah, ada korinnya ya, dari bangsa jin. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, panjenengan juga ya Rasulullah, apa juga punya korin dari bangsa jin ini?" Korin itu kan artinya yang mendampingi, senantiasa membuntuti kemana-mana, selalu ada ya. Maka Rasul menjawab, wa iyai, aku juga. Ya. Illa ana Allah a'anani, kecuali memang Allah memang sudah mengkhususkan aku, menolong diriku, alaihi, atas Qorin bangsa jin itu. Fa'aslama, maka Qorin bangsa jin yang menyertaiku, kata Rasulullah, masuk Islam. Ya. Fala ya'muruni illa bi khair, maka Qorinku walaupun bangsa jin tetap memerintahkanku pada kebaikan karena sudah masuk Islam. Dohirnya selain Rasulullah, Qorinnya jinnya inilah jin kafir yang mengajak kepada kejelekan, membisikkan pada kita sesuatu yang jelek-jelek. Ya. Dan juga Allah pakilkan pada kita Qorin dari kalangan malaikat, ya, yang mana ini memerintahkan pada kita perkara-perkara yang baik. Jadi adil, ya. Adil, diberi pilihan. Ini ada Qorin yang jelek, Qorin yang baik. Masing-masingnya memberikan masukan ke hati-hati manusia. Ya, maka manusia sendiri yang memilih antara kebaikan dan kejelekan tersebut. Allah ciptakan kejelekan dan kebaikan. Allah, ya, berikan sarana-sarananya, Allah berikan bimbingan-bimbingannya dan ujian-ujiannya, terserah manusia yang pilih mana, ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan keadaan seperti ini, ya, manusia diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari korinnya itu dari kalangan bangsa jin yang lainnya. Jadi gangguan bangsa jin kepada manusia itu ada berbagai macam bentuknya. Ya. Yang pertama adalah dalam bentuk waswasah. Ya. Yuwaswisu fi sudurinnas. Memberikan bisikan-bisikan. Dorongan-dorongan was-was di dalam hati manusia. Ini gangguan yang pertama. Dan inilah gangguan yang berbahaya. Justru yang paling berbahaya, ya. Karena samar, halus, ya. Memberikan was-was, ya. Yang kedua, ya, itu bisa dalam bentuk asor, ya, ini kesurupan, ya. Dalam bentuk kesurupan ini juga berbahaya. Nah, yang ketiga bisa dalam bentuk godaan-godaan yang lain yang sifatnya, ya, fisik. Jadi tidak melakukan kesurupan tapi, ya, melakukan kejahilan-kejahilan atau melakukan, ya, tingkah-tingkah usil, ya, dari bangsa jin, ya. Ini secara umum demikian. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ya. Maka kita akan mengkaji dari sebab-sebab apa bangsa jin itu bisa menguasai, ya, mengganggu pada Bani Adam. Jadi wabil khusus di sini adalah kasus yang banyak gangguan-gangguan berupa yang jenis kedua dan ketiga tadi, kesurupan dan tingkah-tingkah usil dari bangsa jin, main fisik, ya, tapi tidak, kalau kesurupan kan dia masuk, ya, masuk dan mengganggu dari dalam. Ada tingkah usil yang dari luar, tidak masuk, tidak mengganggu dari dalam tubuh, tapi dari luar. Ya. Di jenis dua dan tiga ini, ya, khususnya. Dan semua jenis gangguan pada umumnya, apa yang menyebabkan bangsa jin kok bisa melakukannya kepada manusia, ya, begitu leluasanya, ya. Yang pertama adalah, yang paling pertama, ya, ru'yatu jin lana. Jin itu leluasa bisa melihat kita, ya, walam narohu goliban. Kita tidak bisa, walam narohu goliban, tidak bisa melihat mereka, sebaliknya. Mereka bebas melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dalam keadaan mereka itu memusuhi kita, sangat-sangat-sangat permusuhannya. Nah, musuh bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Maka mereka, ya, sudah punya satu senjata keunggulan, ya, untuk, ya, bisa mengganggu kita. Ya. Jadi tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah mengabarkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu, ya. Sungguhnya iblis itu melihat kalian dan juga bala tentaranya. Ya, min haitsu la tarawnahum, yang dari arah itu kalian tidak bisa melihat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Terus jadi kita juga Rasul sendiri saja tidak diberi ya seperti ini bisa melihat terus-terusan. Jadi sekali dua kali tidak dalam wujud asli. Ya. Kenapa tidak bisa melihat mereka? Nama Rasul SAW ya melihat karena Allah beri kekhususan pada beliau dan itu pun tidak terus-terusan satu dua kali dinampakkan saja. Ya. Nah ini ya. Ya, mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, ya. Maka dengan sebab ini, ya, mereka leluasa. Ya, mereka begitu leluasa. Ya. Kita bayangkan misalnya ada musuh yang tidak terlihat, berkeinginan sekali mencelakakan kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Bagaimana kita bisa, ya, melawan dengan leluasa? Tidak bisa. Ya. Mereka yang ya, punya satu keunggulan di atas kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Allah mengatakan demikian maka kita katakan terhadap orang-orang yang mengaku aku bisa melihat ya alam-alam ya gaib dan semisalnya ini ya, maka pengakuan-pengakuan mereka bisa jadi satu karena waswasah. Waswas. Itu aslinya ya sekedar ketakutan mobil semisalnya. Yang kedua adalah kedustaan. Ya. Allah sendiri yang menegaskan, ya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian sendiri tidak akan bisa melihatnya. Ya, ada para ulama salaf dahulu mengatakan kalau ada orang mengaku-ngaku melihat jin, ya, melihat jin, maka saksikan dia adalah seorang pendusta. Maksudnya melihat dalam wujud aslinya. Tapi kalau jinnya yang merupa-rupa dalam berbagai bentuk jenis, ya, itu bukan wujud yang asli. Ya, misalnya melihat ya orang yang sudah mati kok marani datangi dia, ya setan, ya. Tapi itu bukan wujud aslinya. Atau melihat dalam bentuk-bentuk yang lain itu bukan wujud asli. Itu adalah ya kemampuan mereka yang memang Allah berikan ya bisa berganti-ganti wujud sebagaimana kisah ya setan pencuri zakat itu kan datang ya dalam bentuk ya manusia yang ditangkap Abu Hurairah ya berkali-kali ya, atau juga kisah syaitan iblis yang menyamar jadi seorang kakek tokoh yang tua ya dalam pertemuan kaum Quraisy ketika hendak mencelakakan Rasul ikut memberi saran, atau iblis yang berubah wujud menjadi Surakah bin Malik ya tatkala perang Badar ya, yang menghasung orang Quraisy. Al-Muhim mereka bisa berubah-berubah wujud, tapi mereka tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya. Nah, wujud asli mereka ya itu ghaib, ya jelek sekali keadaan mereka, ya. Maka Allah ya sudah menegaskan tidak akan terlihat dalam wujud yang aslinya. Amma yang dilihat-lihat itu adalah ya wujud-wujud yang lain, ya. Allah beri kekhususan mereka bisa ya dalam wujud-wujud yang lain, binatang, sesuatu yang ya menakutkan yang lain. Tujuannya yaitu tadi untuk menggoda, menakut-nakuti dari Bani Adam. Ini nilai plus mereka ya. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ini sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua ya, tersebarnya syubhat dan syahwat ya. Ini berpengaruh sekali masyarakat muslimin, ya. Ahma yang terkena syahwat itu memang godaannya godaan syaitan dari awal. Itu godaan pertama yang dimasukkan pada mereka. Syahwat itu kan sesuatu yang ya jelek-jelek, ya, tapi manusia itu kecenderungannya menyukai itu. Maka ini adalah gangguan mereka yang pertama yang dihembuskan. Banyak yang tidak lolos daripada gangguan syahwat ini, ya. Sudah demikian sudah dikuasai ya, syahwat dan hawa nafsunya, sudah syaitan ya tinggal membiarkan dia dengan hawa nafsunya sendiri ya, ibarat rumah ya, ibarat rumah itu sudah kosong, tidak ada penjaga, tidak ada pagernya, tidak ada satpamnya, pintunya terbuka, ditinggal pergi. Nah itu kan malingnya bebas menjarah keluar masuk. Ya, ya sudah, ya biarkan saja sudah. Ya, rumah kosong, tidak ada apa-apanya, sudah terlena oleh syahwatnya, tinggal untuk pekerjaan lainnya sudah lebih besar. Oh, syahwat tidak bisa, baru syubhat. Orang-orang yang tidak mempan dengan syahwat digoda dengan syubhat. Ya. Maka jadilah kelihatannya orang yang ahli ibadah, alim, ya. Tapi ternyata bergelimang dengan raja-raja, jimat-jimat, ya, mantra-mantra yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ini syubhat. Ya. Bukan dukun ini yang didatangi, ya. Misalnya ya, yai atau semisalnya. Nah, hakikatnya sama. Ini syubhat kan ya, samar. Ya. Setan mengganggu dari arah ini, ya. Ini bukan mantra-mantra, ini ayat-ayat Al-Qur'an, tapi ya dibolak-balik penggunaannya ya, sesuai dengan ya, sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita ini sedang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi bacanya dibolak-balik, nulisnya dibolak-balik. Jadilah jimat, ya. Jadi jimat, ya, Qul huwallahu ahad, ya. Jadi Qul husungsang, ya, dibalik-balik, ya. Nah, ini baca Yasin, surat Yasin, ya, benar Yasin, ya. Ada yang digunakan untuk ini, untuk itu. Ada bahkan yang dicuplik-cuplik jadi Yasin Fadilah, ya. Macam-macam isinya, ya. Ada yang dikantongi jadi raja, ya. Ini syubhat. Dari sinilah masuk mereka. Maka didapati orang pulang dari pondok pesantren tidak malah pinter tapi tambah gendeng, ya. Jadinya seperti ini. Disebabkan syubhat, jinnya masuk, ya. Karena yang dipelajari syubhat, yang dipelajari bukan sunnah Rasulullah SAW. Kita dapati mereka, ya, katanya menghafal Al-Quran, ya, baca, ya. Ternyata mereka menghafal, tidak toriqoh menghafal, tapi toriqoh dengan merapal, ya, mantra-mantra, ya, azimat-azimat, atau merapal, ya, doa-doa khusus yang diajarkan oleh guru-guru mereka, sehingga mereka itu ya seolah-olah menghafal, tapi ya itu jinnya yang ngomong, ya. Tidak tahu apa yang diucapkan itu orangnya, ya. Ada zikir sendiri yang dikatakan oleh dalam ya kitab-kitab mereka, punya kitab sendiri orang-orang yang seperti itu menggeluti dunianya seperti itu, dan dinamakan al-mujarrabat, ya, doa-doa yang mujarrab, raja-raja yang mujarrab, ya. Nah, namanya satu zikir, namanya zikir jal-jalut, ya. Mereka baca itu zikir untuk apa? Untuk bisa hafal Al-Qur'an. Jadi yang dibaca bukan Al-Qur'annya, tapi zikir-zikir doa itu. Ya, hafal tapi ya seperti orang linglung ketika membaca. Ya. Beda kalau orang itu hafal karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghadirkan kapanpun dia malu untuk mau untuk istimbat, untuk mengambil hukum-hukum, ya, dalil-dalil. Tapi kalau orang hafal dari ini ya sekedar ya, dia ngomong-ngomong ini seperti orang linglung tidak sadar, ya. Karena apa? Dari jalan ini tadi tersebarnya syubhat, tersebarnya syahwat, ya. Ini menjadikan Bani Adam bisa dikuasai oleh bangsa jin. Ya, ini salah satu contoh saja. Banyak kalau kita mau memperhatikan, ya. Orang belajar, ya, membaca doain-doain, ternyata tujuannya untuk awak kebal, untuk ini semisalnya. Nah, itu termasuk sudah terkuasai oleh setan bangsa jin. Karena apa? Sebab syubhatnya itu tadi. Yang syahwat banyak, syubhat juga tidak kurang-kurang. Nah, yang ketiga, ya, sebab bangsa jin bisa menguasai, membuat manusia kesurupan, mengganggu, usil kepada manusia adalah ghaflatul qalbi an dzikrillah. Hati ini lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu perlindungan. Zikir itu perlindungan, zikir pagi dan petang. Ya, zikir-zikir sebelum masuk kepada tempat-tempat tertentu, kamar mandi, masuk ke dalam, ya, kamar mandi, keluar kamar mandi dan semisalnya, itu adalah perlindungan yang Allah berikan senjata pada kita. Bani Adam disebabkan kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Allah berikan kepada kita satu senjata, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca Al-Qur'an, bisa zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, zikir pagi, petang, doa-doa. Itu semua adalah senjata. Lah kalau hati itu ghaflah, lalai daripada zikir ini, ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya Allah jadikan syaitan mengiringi dia sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan ya, fa huwa lahu qarin." Siapa saja yang dia itu ya lalai dari zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu, maka Allah akan kuasakan, kami akan kuasakan, kata Allah ya, kami akan kuasakan pada manusia yang lalai dari berzikir tersebut, syaitan ya, seorang syaitan ya, fahuwa lahu qarin, yang mana syaitan itu akan senantiasa ya menyertai dirinya. Fa innahu la yasuddunahum an sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Maka dengan sebab tersebut, maka orang tersebut tersesatkan dari jalan yang lurus dan merasa dirinya di atas petunjuk, tidak sadar. Ya. Jangan sampai ya ahlus sunnah seperti ini, ya sudah terbuai dengan mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah, ya, salafun salih, tapi hatinya lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tertipu. Dalam keadaan dia berbuat kesalahan, tidak menyadari, ya sudah dikuasai oleh syaitan, ya merasa ya sudah aman dengan ya titel ahlu sunnah, titel salafi, tapi hatinya lalai dari zikir, bisa mati hatinya dikuasai oleh syaitan nantinya. Ya, hati-hati, ya maka zikir ini sangat-sangat perlu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sifatnya setan itu kan, ya. Khunnas ya. Al-Jawari termasuk sifatnya syaitan itulah khunnas ya. Atau khunnas bagaimana dalam Quran surat An-Nas ya. Waswasil khunnas. Apa itu khunnas? Ya ini kalau manusia lalai, dia itu bergegas, cepat. Khannas kan lah, termasuk ya artinya adalah yang bergegas, yang cepat-cepat. Ya, maka kalau punya anak laki-laki namanya akhnas, itu artinya anak yang gesit. Namakan perempuan khonsa, ya. Ya. Jadi kata itu khannas, cepat, ya. Kalau manusianya lalai dari zikir, dia cepat nyambangi. Diiringi terus, ya. Diganggu terus. Tapi begitu manusianya zikir, dia juga khonas, cepat larinya. Ya. Ceritakan kan kalau azan, terdengar azan, syaitan itu lari terbirit-birit jauh, sejauh-jauhnya, cepat. Ya. Tapi kalau azannya selesai, balik secepat-cepatnya. Begitu pula kalau manusia zikir, lari dia syaitan sejauh-jauhnya. Tapi begitu lupa dari zikir, sekejap saja, sret ya. Langsung ya dekat. Kenapa bisa? Bisa. Kita kan sudah mendengar kisah Nabi Sulaiman ketika hendak membawa singgasana Ratu Saba, ya. Berkata Ifrit, salah satu bangsa jin, "Aku bisa membawa singgasana Ratu Saba sebelum engkau bangkit dari dudukmu." Ya, yakni sekejap, cepat. Ya. Apalagi cuma sekedar mendekat dan menjauh dari manusia ya, yang lalai dari zikir ya, mendekat sedekat-dekatnya, begitu zikir lari sejauh-jauhnya, mendekat lagi, terus sifatnya seperti itu. Maka hati ini tidak boleh ghaflah, tidak boleh lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Syaitan ya, terhalangi dari hati seorang hamba yang dia itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir-zikir yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, ya, senantiasa ya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan semisalnya. Ya, rumah-rumah ya jangan dijadikan seperti kuburan ya. Harus ada dibacakan Al-Qur'an setiap hari. Ya, sempat waktu ya, mesti banyak ada waktu digunakan untuk berzikir dan baca Al-Quran agar jauh dari gangguan syaitan. Sebab yang keempat, setan bangsa jin bisa mengganggu manusia, terkhususnya dalam bentuk ya kesurupan atau gangguan-gangguan dari luar, adalah ya mu'adzah, ya manusia sendiri yang awal mulanya menyakiti bangsa jin, ya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang dengan sengaja, contohnya orang kan tahu dari hadis Rasulullah SAW, lubang atau ya lubang-lubang itu kan merupakan rumah-rumahnya jin, ya. Tapi dia sengaja iseng mengganggu, ya dikencingi dan semisalnya, ya. Atau tempat-tempat tertentu, gunung-gunung dan semisalnya, ya, Allah kuasakan pada tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempatnya bangsa jin, ya. Tempat-tempat yang jauh dari manusia. Ya, tapi ya, dia berusaha membuat usil di situ, ya, jarak istilahnya. Nah, itu kan mengganggu juga. Maka mereka membalas, membalas. Itu yang sengaja, yang tidak sengaja. Contohnya, ya, ibu-ibu misalnya, ya, misalnya memasak, ya, masak mie instan, ya, misalnya. Kan biasanya kalau kuah pertama itu kan dibuang, rebusan pertama dibuang, masih panas, buangnya di tempat ya comberan cuci piring, ya saluran ya, pembuangan itu. Setan kan senengannya di tempat-tempat kotor seperti itu, nah, buangnya tidak pakai bismillah, tidak menyebut asma Allah, ya langsung di ya, suntik saja air panasnya. Nah, itu kalau sedang ada jin yang nyari-nyari upo, ya bekas-bekas makanan kesiram, ya setannya bales, ya. Atau ya enggak sengaja misalnya, ya misalnya juga ketika ngelempar-ngelempar apa gitu, ya ya lempar-ngelempar ya, misalnya itu ngenai bangsa jin, itu kan sebenarnya enggak sengaja, cuma memang sifat mereka kan dari api mudah tersulut, ya penciptaan mereka dari api mudah terbawa amarah membalas, ya, membalas. Dikisahkan salah seorang syekh yang ada di Timur Tengah, ya, ada yang mengisahkan dahulu kakaknya itu meninggal karena dicekik oleh jin perempuan, jin ibu-ibu, jin mak-mak, ya. Kenapa sebabnya? Syekh ini ketika dulu masih kecil dengan kakaknya, syekh ini memanjat daripada suatu pohon yang ada buahnya. Allah alam pohon apa, ya, dijatuhkan buahnya dari atas, kakaknya itu disuruh nangkap dari bawah. Lumayan besar buahnya sehingga sang kakak itu tidak bisa menangkap dengan sempurna karena berat, merusut tangkepannya. Nah, qadarullah dari penuturan jinnya mak-mak ini tadi, ya, merusutnya itu ada anak balitanya, jinnya ada di bawahnya sang kakak, buahnya itu menimpa, ya, anak jin itu tadi mati. Maka sang kakak ini setelah kejadian itu bermalam-malam ditimpa oleh demam dan tercekik-cekik lah, ya. Gejalanya orang tercekik, tersengal-sengal seperti itu, kata saya. Ya. Maka di ruqyah selang beberapa waktu, ya pengakuannya dia melepaskan buah yang di tangannya sehingga menimpa anakku, sehingga anakku mati. Katakan maka saatnya aku menuntut balas atas kematian anakku. Lalu jinnya keluar, sang kakaknya meninggal. Ini kan tidak sengaja, sebenarnya sesuatu yang tidak disengaja, ya. Tapi mereka melakukannya. Nah, inilah fungsi daripada zikrullah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ketika mengerjakan sesuatu, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadang mungkin tidak sengaja ya melukai bangsa jin dan semisalnya, Allah yang akan memberikan perlindungan pada kita disebabkan dengan zikrullah tadi. Nah, ini tidak sengaja. Nah, yang sengaja yang tadi jarak-jarak tadi, ya lubang-lubang dikencingi, atau sudah tahu ini ilmunya tempat-tempat kotor itu banyak jin, ya. Nah, maka mulai sekarang kalau yang buang-buang itu jangan pas kondisi panas, didinginkan dulu, dicampur dengan air yang dingin sehingga jadinya hangat, atau semisalnya baru dibuang. Atau ketika membuang, sebelum membuang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Dibuang dengan hati-hati, ya. Al-muhim ini menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan tadi, ya. Juga bisa dengan sebab yang kelima, mereka mengganggu manusia, ya, dengan sebab jatuh cinta. Manusia jatuh cinta pada jin, atau jinnya jatuh cinta pada manusia, atau dua-duanya saling mencintai. Ya. Ini ada, ya. Walaupun ini suatu hubungan yang haram, terlarang, tidak boleh. Hatta menikah. Karena apa? Allah jadikan manusia itu kan berpasang-pasang. Ya. Min anfusikum azwaja. Dari jenis kalian, ya, berpasangan. Karena para ulama, sebagaimana Syekh Muhammad Amin Al-Sinkiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, anfusikum maksudnya adalah menikah itu harus dengan sesama jenisnya, sama bangsanya. Jenis manusia ya dengan manusia, hewan dengan hewan, jin dengan jin. Ya. Tidak boleh manusia dengan bangsa jin menjalin hubungan. Ya. Maka ya, ada manusia yang menjalin hubungan dengan bangsa jin sehingga mereka dikuasai oleh bangsa jin tersebut. Nah itu ya, ada ya, dukun-dukun yang mereka itu ndak menikah ya, misalnya itu syaratnya laku daripada ilmunya kan demikian. Atau kalau menikah ndak boleh ya melakukan hubungan dengan istrinya ya. Atau jinnya sendiri yang mencintai manusia tapi manusianya itu ndak tahu, ndak ada hubungan imbal balik apapun. Nah, hanya karena jinnya ini punya kelebihan melihat manusianya dan manusia tidak melihat, apalagi manusianya itu lalai dari zikrullah, maka leluasa jinnya melakukan daripada hal tersebut. Ya. Dikisahkan oleh guru kami, ya. Beliau mengatakan, ya, dahulu ada seorang wanita, ya. Dia masih sekolah, ya. Sekolah itu nilainya bagus terus walaupun enggak belajar itu. Karena apa? Ya, sebelum ulangan itu terbayang di pikirannya itu soal-soal yang akan keluar besok itu apa-apa. Ya. Tahu dari mana ya? Setan ternyata jin yang ya yang melihat dari soal yang dibuat gurunya lalu terbetikkan dalam ya apa namanya? Hati wanita ini. Kenapa? Jinnya itu seneng sama si wanita ini. Awalnya gitu, tidak kerasa. Ya. Lama-lama ketika dia mau menikah, setiap pernikahannya mau dia bangun itu gagal. Ya. Nah, setelah diruqyah, jinnya itu tidak mau pergi dari dia karena apa? Terlanjur cinta dulu, sejak dia masih sekolah saya membantunya demikian dan demikian. Ya. Karena cinta. Ya. Nah, jinnya itu mengikuti dia kemanapun berada. Ya. Dan ini kejadian-kejadian ini, ya. Para ulama sudah mengatakannya terlebih dahulu, ya, dari zaman dahulu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengabarkan dalam kitab An-Nubuwat, mereka mengatakan, Allah, Syekhul Islam mengatakan, wal jinni qad ya, yuhibbul insi kama yuhibbul insiyu al insiya. Jin itu bisa jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia mencintai manusia yang lain. Ya, jadi demikian, ya. Wakama yuhibbu rajul al-mar'ah wal mar'ah ar-rajul, sebagaimana laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Nah, begitu pula jin perempuan bisa menyukai jin laki-laki, ya. Jin laki-laki bisa menyukai ya manusia perempuan, jin perempuan menyukai manusia laki-laki, seperti itu, ya. Kejadiannya bisa, ya. Ah, ya demikian ini terkadang kata Syekhul Islam yang jin yang jatuh cinta yang tadi membantu meringankan pekerjaan daripada manusia-manusia yang dicintainya. Tapi terkadang juga ya bisa membunuh sampai kalau taraf cemburu ya membunuh dan menyakiti ya. Nah, kasus ya kasusnya banyak ya karena gangguannya semisal ini ya. Tidak boleh yang mendekati wanita lain karena apa? Jinnya cemburu, jin wanita yang cinta pada laki-laki ini ya, ya cemburu, pernikahan diganggu dan semisalnya ya, hubungan suami istri dibuat berantakan karena apa ya, ada jin yang mencintai dia ya. Lebih-lebih kalau dia ghaflah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gangguan ini akan semakin menjadi-jadi. Ini sebab yang kelima, karena cinta. Sebab yang keenam adalah bisa jadi karena abas bil ins. Yani jin itu senang usil dengan dengan manusia. Ya. Ya. Ini kejadian ini juga banyak, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, syaitan ketika sholat, ya, mereka kan juga ikut, ya, memberikan was-was berupa, ya, ketika sujud misalnya, ya, dia melakukan pergerakan, ya, di antara sela-sela kaki manusia untuk membuat seakan-akan manusia itu seperti, ya, kentut, ya, seperti buang angin sehingga merasa batal, padahal dia tidak sedang buang angin, tapi syaitan menarik salah satu urat, ya, di dalam apa namanya, di antara kedua kakinya sehingga menimbulkan gerakan-gerakan seperti, ya, sedang kentut, merasa kentut, padahal tidak buang angin, tidak apa, ini usil, ya, banyak usil, dan ini kejadian-kejadian seperti ini banyak, ya, ya, apalagi itu lingkungan-lingkungan yang mana mereka itu jauh dari bimbingan agama. Jadi ini nyata diceritakan, ya, oleh orang-orang terdekat kami, ya, mengisahkan, ya, kerabat-kerabat kami, orang tua kami mengisahkan, ya, bahwasanya banyak dulu jin, ya, di daerah, ya, ibu saya dahulu, ya, itu jahil dari kehidupan agama yang benar, jangankan, ya, permasalahan dakwah agama yang benar, ya, sholat lima waktu, azan pun, ya, hampir-hampir tidak terdengar. Nah, itu daerah, ya, dikuasai oleh, ya, syaitan-syaitan dari bangsa jin, ya, memberikan gangguan-gangguan, ya, sifatnya sampai pada fisik, dan itu adalah dalam interval waktu yang sangat sering, ya. Ada dikisahkan, ya, temannya itu, ya, temannya ibu saya, ya, malam orang desa biasa bermain petak umpet, ya, dicari kemana-mana nggak ketemu, baru ketemu besok paginya itu dalam keadaan digantung di pohon yang tinggi, ya. Lain waktu paman saya sendiri, ya, dicari di mana nggak ketemu, ternyata, ya, di apa namanya, ditaruh di sebuah lubang yang mana dari luar itu nggak bisa dimasuki oleh manusia, tapi di dalam itu ada ukuran seukuran manusia, ya, sehingga dimasukkan begitu, ya, cuma diperlihatkan kakinya dari luar, ya, dicari. Paman saya yang satunya lagi, ya, ditaruh di tumpuan reng dan usuk, ya, yang belum dipasang di rumah, ya, itu, ya, ditindihi sama itu, ya, sampai jerit-jerit, dicari tidak ketemu, ternyata ketumpuan itu tadi, ya. Lain waktu lagi kakek saya, ya, hilang sampai berbulan-bulan lamanya, bahkan dalam hitungan tahun, ya, pulang kembali dalam keadaan tubuh yang acak-acakan, ya, rambutnya gondrong, brewok semua, ya, tanya dari mana, semalam saya melihat sekaten, ya, sekaten itu pasar malamnya orang Solo, ya, bagus sekali, lah kok semalam wis hilang berbulan-bulan kamu itu, ya, semalam ceritanya, ya, ternyata diculik karena jinnya iseng. Ibu saya sendiri, ya, mengisahkan, ya, bahwasanya bahan-bahan makanan, ya, ketika dia, ya, mengupas kentang, ya, yang banyak karena mau saat itu dibuat hajatan, baru dikupas ditinggal pergi keluar sebentar mengambil, ya, bumbu, kembali lagi sudah hilang lenyap, tidak ada bekas-bekasnya, ya, itu gangguan-gangguan daripada jin-jin yang usil, lebih dari orang-orang yang lingkungan-lingkungan yang mana mereka itu jauh dari bimbingan agama, ya, tidak ada, ya, ya, bacaan Al-Quran, tidak ada, misalnya, maka jinannya menguasai, merajalela di situ, sifatnya usil, ya, seneng, ya, ganggu-ganggu, kalau tidak ada masalah apa-apa, ya, ya, usil mengganggu, ya, dan sebab yang ketujuh, ya, ternyata ada jin ahlu sunnah atau jin muslim yang baik itu cemburu kepada, ya, muslimin yang suka berbuat bid'ah, ya. Jadi ada, ya, jin itu ahlu sunnah mungkin, ya, atau muslim yang baik, ya, sunni yang baik, ya. Tapi namanya orang kan kadang punya emosi, jin juga bisa tersulut emosi. Nah, melihat orang bid'ah, kurang ajar sekali dia itu seperti ini, ya, nah, diganggu. Walaupun itu karena ghirah kecemburuannya dia sebagai jin ahlu sunnah, tetap tidak boleh karena alamnya sudah sudah beda. Nah, tidak boleh ngerecoki yang ada di alam manusia. Jadi terkadang ada jin yang cemburu terhadap ya para pelaku bid'ah dan maksiat. Jin yang baik ini. Ya, tapi apa? Cemburuannya itu karena dilandasi emosi. Jadi sudah menabrak batas-batas alam. Nah, ini tidak boleh. Ya, yang misal ini tidak diperbolehkan. Ya, ada manusia yang senang buat amal-amal bid'ah. Ada jin yang tidak senang, ya dikamplengnya, ya sampai ya apa namanya menimbulkan bekas luka. Ya, takut manusia. Ya. Ini termasuk jenis gangguan juga. Walaupun yang diganggu ini ahli bid'ah, ahli maksiat, yang ganggu jin al-sunnah tetap suatu yang tidak diperbolehkan. Nah, tatarannya ini ya, berbeda alamnya. Ya, biarkan yang di manusia ini jadi tanggungannya dai-dai dari kalangan manusia. Bangsa jin tidak boleh dengan sebab emosi dan kecemburuannya ya melakukan tindakan gangguan kepada manusia. Dan sebab yang ke-8 yang bisa kami sebutkan ya, bisa jadi memang tidak ada apa-apa, cuma memang Allah hendak menguji daripada Bani Adam, menguji ya. Pernah dengar kan kisahnya salah seorang wanita ahli surga ya, hitam yang lewat itu ya, sering kesurupan ya, ngadu sama Rasul, saya ini kesini sering kesurupan, saya kalau kesurupan tuh ayanen. Nah, saya pengin ayanen saya ini disembuhkan, enggak kesurupan saya disembuhkan. Maka Rasul mengatakan ya, in syi'ti sabarti walakil jannah ya, in syi'ti ya anda'utuki ya, kalau kamu mau ya, aku akan mendoakan engkau kepada Allah ya, an yu'afiyaka, agar Allah menyembuhkanmu ya, kalau kamu mau tak doakan supaya Allah menyembuhkanmu, wa in syi'ti sabarti walakil jannah, tapi kalau kamu mau sabar untukmu balasan surga. Maka wanita itu menjawab, aku akan bersabar, tapi doakan kepadaku kalau aku itu kesurupan pas ayanen ya, auratku jangan sampai terbuka. Maka Rasul mendoakan agar auratnya wanita itu kalau pas ayanen karena gangguan jin ya jangan terbuka. Jadi gangguan berupa kesurupan dan semisalnya itu bisa jadi itu ujian. Bisa jadi sudah zikir, sudah ya membaca Al-Qur'an tapi tetap sering diganggu ya, itu menunjukkan memang semakin tinggi keimanan terkadang gangguan semakin tinggi. Rasul salam setingkat Rasul aja ya, salat itu masih ada jin yang mau mengganggu beliau ya, mau mencelakakan beliau. Karena kekuasaan Allah lah Rasul ya, pernah tangannya gini yang ngeranggeh itu ditekek itu jin ya, sampai ya lidahnya menjulur mengenai tangan Rasulullah, Rasul merasakan dinginnya ya. Demikian ya, apalagi kita ya, zikir sudah, baca Al-Qur'an sudah, murojaah sudah, zikir pagi petang sudah rutin, kok diganggu, kok masih mengalami diuji dengan kesurupan dan semisalnya. Itu ujian dari Allah ya, untuk diuji keimanannya ya. Kamu kuat enggak, bisa sabar enggak? Kalau sabar Allah akan tinggikan derajatnya ya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kalau tidak sabar, ya mungkin akan ya, gugur dari amalan-amalan kebaikan. Bahkan kalau tidak sabar, bisa jadi akan menempuh jalan-jalan kesyirikan, kan berbahaya. Ini ujian, ya. Walaupun sudah jadi jangan ditinggalkan. Oh, tidak mandi pikirnya, gini-gini. Ya bukan. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar atau tidak. Ya, berapa banyak ya. Justru kasus-kasus kesurupan terjadi di kalangan penuntut ilmu. Di pondok-pondok ya, di pondok pesantren terkhusus ya, pondok-pondok pesantren perempuan, karena perempuan ini kan apa namanya lemah dari bangsa jin ya, merasa leluasa untuk mengganggu mereka. Itu ujian agar mereka merodol dari jalan menuntut ilmu ya, sudah zikir, sudah baca Al-Qur'an ya, tetap saja ya diganggu. Kenapa? Allah hendak menguji. Allah memberikan keleluasaan pada jin itu untuk menguji ya, mana yang benar niatnya, mana yang benar kuat imannya, mana yang lemah. Jadi semuanya itu babnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, sesungguhnya secara asal syaitan itu ya lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. ya, tipu daya syaitan itu lemah sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan itu benar-benar lemah. Ya. Maka terus ya memintakan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, rutini zikir-zikirnya, rutini doa-doanya, rutini membaca Al-Qur'an, rutini membaca ilmu-ilmu syar'i, ya. Mana yang hati ini lapang mengerjakannya, dikerjakan ya bergantian, ya membaca Al-Quran mungkin pas lelah harus misalnya ganti acara dengan membaca artikel-artikel keislaman, artikel-artikel ilmu, ini mungkin bisa lain ganti membaca doa-doa sesuai dengan ya kadar ya waktu yang Allah mudahkan bagi kita, jangan sampai ghaflah lalai ya. Karena kalau sudah Allah yang dimintai pertolongan, tipu daya syaitan itu semuanya lemah, tidak ada yang memudaratkan manusia. Mungkin ini apa yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya semata-mata dari diri kami pribadi. Tsumma minasyaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.